makin tiada peduli. Betapa ku menyesali, dan kini kau telah pergi. Harapanku tinggal ini, walaupun takkan terjadi. Thank you. dan berganti. Makan pagi dan minum kopi, baca koran dan menanti. Dijemput segera pergi. Sampai pulang nanti, lewat jalan yang itu lagi, pulang pergi tiap hari. sekali. Aku ingin ini. sungguh menarik dan cantik. Dia yang senyum padaku, dulu ku jumpa padanya di depan rumahnya. Dan dikduk hati rasanya waktu ku menatap matamu, kau lepas senyum dan malu tersipu-sipu. Oh, Bonnie Rae. Oh,

bergembira, bernyanyi, menari, menurut irama. Lihatlah, lihat semua gembira. Lihatlah, lihat bernyanyi bersama. Gembira, lihatlah, lihat bernyanyi bersama. Bernyanyi, menari, semua bergembira. Bernyanyi, menari, menurut irama. Semua gembira, lihatlah, lihat bernyanyi bersama. Mereka bekerja. remaja cerita menarik panasnya. Ku ingin menemani, ku terus mendekati, tapi saya sang putri cepat menghilang. Waktu datang